Hati yang mengerti di negeri ini berpuluh tahun terasa ngungun, kami mencari dan bingung pemimpin yang paham dan melapangkan tak kunjung datang, ataukah dilahirkan oleh Tuhan. Aku dambakan, kami impikan pidato yang menenteramkan, perlakuan sejuk dan pembebasan. Sekian lama engkau janji bukan penyempitan dan pengkotakan, tetapi kapan ia akan menjelang zaman berlalu dan menipu. Kau tak belajar memaham Thank you.